sesuai janji saya untuk menghormati UI. Saya tadi matur sama Pak On juga sama Direktorat. UI adalah kampus yang dikenal oleh para ulama, para profesor, sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensi, ada marojeknya. Dan yang dipakai di seluruh dunia, di semuanya, untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab Al-Itqan. Al-Itqan fi ulumil Quran, karangannya Imam. Belum saya terangkan teks persisnya, itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ayna ma tuwallu fathamma wajhuwa. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul apa? Maqdis, kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan? Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang, mawallahum angkanu aliyah. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A, ngomong B. Apa? Kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan, peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita, akhirnya Nabi itu madep Ka'bah. Apa yang terjadi itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya, yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya, kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga tahu oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Makanya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros tauhid, Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu, tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bainas Shofa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah. Kan Baitul Maqdis. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayinatum maqamu. Tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ayna ma tuwallu fathamma wajhuwa itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, itu ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap ke mana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufsir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Gak ada orang yang menikah secara mut'ah. Itu kan mirip kayak transaksi zina. mereka berdalil famastam taktum bina fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya jroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini. Yakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekali, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat. Bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada dokter, Pak Oni pernah galau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi, kalau berhadapan dengan saya. Gini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja. Yang awal itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara pri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab, nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4, karena ngitungnya bulik, baik dari bapak maupun ibu, kalau orang Jawa bilang kan bulik, terus keponakan, dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara apa? Perempuan, wabanatul akhi, wabanatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam, rodok adalah sama dengan nasab. Ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara. Ini disebut, wa ummahatukumullati ardok nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikah wa taswijaha bil ma'ruf mazkur, setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua, otomatis haram saya apa nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid pagi ini akad dengan Sri, berarti Sri adalah menantu Anda, otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatun nisaikum, apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufasir harus jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Itu ngeri. Kacau Quran kok dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, haram karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing dinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawaannya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan, wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanisuma farattum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah, fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu enggak bisa dibahas di Quran. Terlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering perangkat alat. Sholat itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus enggak mau. Gitu. Saya ini saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantesnya berapa? Pantesnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi enggak jelas runtungannya. Quran itu bayangannya gini, ini enggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna intoran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi enggak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Rasa hitung ada yang mahar itu 400 juta. Ya sekira segitu. Makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak minta. Enggak kepikiran, saking kecilnya. Perangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intimnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebayangnya. Susah ngartikan Quran di Indonesia kadang susah, karena kadang terlalu. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, selagi. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Pun enggak pernah sholat di UI, tapi alim gitu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa atitu dzakaron. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin enggak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja enggak batasi. Kenapa kamu? Ya dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa ratu agung. Kalau hadiah ya sampai tas mahal. Syarat mumtaz, Pak. Mahal itu tem dia punya istri yang sangat baik dikasih hadiah mumtaz itu jadi apa tas mahal itu sama Mujid Ulil Albab kalah itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi kasihkan yang baru tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi seperangkat alat sholat itu nyari yang murah lagi yang bagus pitanya bungkusnya yang bagus maka enggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin karena makna ayat itu kacau kalau kita enggak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'inama tuwalu fathamma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja boleh dari ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenag. Ditari salah. Karena diukur pakai ABS. Kalau dalam bahasa falak disebut Yaumaros Dilkiblat. Memang bisa ilmu. Tanyaannya begini, dari awal Allah ngedikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat hadap masjid. Itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah blatun li ahlil masjid, wal masjid kiblatun li ahlil haram, wal haram blatun ahlil masyrik wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid, kiblatnya harus di luar masjid, kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini, kayak di Indonesia, boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, karena Quran turun di lisanin Arabiyyin. Kalau orang Jogja, kalau mau ke Jakarta, arahnya kemana? Barat. Sebenarnya ketika Anda ke Barat itu persis Jakarta, apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Orang itu akan bilang, kalau ke Barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangan. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat, itu orang sudah bilang ke kiblat. Nggak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenag. Nggak bisa Gus, sekarang ada JPL harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah enggak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sama 18. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas. Nah, kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering, Pak. Dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Fasul Masail. punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam sepanjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, shaf paling baik itu kan shaf pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan shaf awal, shaf. Teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu gini aja, Gus. Desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya shaf awal. Gara-gara didesain begini kan ada shaf 2, shaf. Pas susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara, Pak. Selatan, supaya semuanya soft. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Itu kan kacau. Ini saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya, ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Pernah ada ulama yang ngitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Berat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan ke Menak. Kenapa? Agama ini ngikuti bilisanin arobiyim. Jenengan gini, semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang gak sana. Semuanya ngaji sama. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping. Bah juga gitu. Sebenarnya gak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa. Fa'ai nama tuwal lufatama wajuwoh, itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawal liwajaka nakwalka. Fawal liwajaka syatrol masjidil haram. Ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang. Sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang. Kita punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alaya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Nah, nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pecus. Apa Amirul Mukminin Harun Rasyid? Uskut ya Ustaz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak punya omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala Ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Pada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang kamu sama saya mau kasar. Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu. Yus pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kamu sama saya mau tambah etika. Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar. Gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya saya menjadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali, sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita, yang kitab saya baca direktorat namanya Sajaratul Ma'arif. Kalau cerita, bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikulil bilad. Bab seorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarokan aynama kuntu. Ciri utama seorang Nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang, bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang. Artinya kamu hidup entah di Jogja, soal orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja ya manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wajah alani mubarokan aynama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali mah. Nah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu enggak kehilangan air atau enggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai enggak ketemu. Setelah enggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau enggak ada air ya langsung tayamum saja, kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajiduma'an. Kemudian kamu enggak menemukan di mana-mana, enggak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya enggak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya enggak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin arabiyyin kafutuhat syam. Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat Alam dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Kafutuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Inna Allah Ta'ala ayyara qauman. Qala adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Allah itu mengkritik komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenik. Kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan karena 3 hari enggak makan, cara Indonesia enggak makan nasi, enggak makan lama sekali. 3 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi enggak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin enggak makan nasi. Di hari ketiga ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing. Baru dahar setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat, salat untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Menjelaskan, walatus alunna yawma izin anin na'in. Semua nikmat yang saya rasakan. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak populer. Makanya saya tahu, gayanya ngaji Quran tadi itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Gampang itu orang dulu. Nah karena apa? Ya tadi. Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafaz ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa, muhkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Saya cerita ini mungkin contoh terakhir, supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama-lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama, kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara, ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara, kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu enggak benar itu. Ada loh, Rasulullah itu nabi, itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Kenapa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak tertib. Di nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah, sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Kalau manusia masih baik, nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah, kita dengan Pak Onu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Onu menertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak... Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal, ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairun minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Medina, sudah futuhat. Itu orang Ansor tetap enggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam. Disebut wal mu'allafati kulubu atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes. Tentu yang enggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya enggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Saya tidak mau ditanya, ya memang tidak mau, karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini tidak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, relax saja. Lama-lama, ya Umar, ya Rasulullah, saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu bertanya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan, kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang sahabat? Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar, komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu-kamu ini orang tor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade bagi pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi penerima. Tidak bagus. Itu betapa Rasulullah ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus, tidak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelom. Tapi Nabi dulu didik gitu. Jadi orang Ansor itu tidak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Tidak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep nakanya sama Pak On. Saya dan Dhani Kerjaman UI itu puluhan tahun sama Pak On. Itu beliau ke kontraan. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa, ya kalau ingin memberi, memberi saja. Tidak pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini enggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman ada mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah, ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang buah salah. Orang lagi Khawarij itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar, biar benar terus. Mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah diser. Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifatur Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama, itu sama, Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama, baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, Fado ilhum indawo. Mereka punya kelebihan Islam lama itu indawo. Nanti balasannya biar suka. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat. Semuanya nerima konsep. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta. Yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini bah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawawah la usawwi bina man qatala Rasulullah wa bina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah, yaitu Abu Sufyan, dengan orang yang selawase dari anak Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu, itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam. Karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad dan dulu itu ya biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau, karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Pernah enggak kamu ngumpul orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa itu? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu tidak pernah tomak. Tapi pacar kamu, Pak Amin ditraktir terus. Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir tidak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal-usul menfonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawuf itu tidak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang tidak kenal. Terus lewat saja enggak tanya kamu. Kamu bilang sombong enggak? Enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk pasti ya kikir. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diurutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin enggak menfonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti fonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah, minta perlindungan, wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin, tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsi kakul lama turid, fakaifa turidu min ghairi kakul lama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus, saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ingin saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Kamu mencintai istri tulen itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan gak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia kan gak fair. Makanya guyonannya orang tasawuf itu anta lam tajid min nafsika kullama turid fakaifa turidu min ghairika kullama. Gampang tuh apalane pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja gak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takzim sama saya itu kurang pegawaian. Kalau saya ingin ditakzimi saya menakzimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu tuh ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Di ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir, tapi misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh dia, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hanya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena enggak pernah ditraktir, menvonis. Ini pelajaran, jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu toma. Tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajat. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu enggak pernah ingin. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal tuh ya, buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan. Bela negara Indonesia yang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang enggak ngamal bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini bangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini enggak bakal lagi kelangsungan ya seperti saya ini masih punya di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak. Kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua karena ya akhirnya mereka tanya gini Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh enggak Jumatan orang cara fikih Syafi'i kan harus orang 40. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari figul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena CV seperti ini. Kayak di Ulil Albab. Masjidnya keren. Kuat. Terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran. Yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada king. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Petani enggak mau nandur padi mau apa itu. Pak yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan. Kamu kan enggak digaji, kita keren ngamal tanpa harap-harap gaji. Ini sudah, ini penting. Supaya Anda itu enggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Dan itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu.

Cuma saya ini cerita apa ya, analisis hukum itu memang agak-agak unik. Di tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftina alladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi, ini hadiah, terima. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus enggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah, kok di dunia sudah dikasih. Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran, wis males ya selesai, tidak akan di... Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik. Diinjek, kemudian si yang sujud, Allah la yaghfiru wa hu laka, demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sejak sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Man dzalladzi ta'alla 'ala fiya, bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Dia iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu, tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang injek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu enggak boleh jadi orang yang nyifati Allahnya satu. Enggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tanya Allah dua ya tetap dua, enggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sampean kan begitu. Enggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilul hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah, sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain sadidul iqab kalau sama dirinya. Enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap dua. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah, Mbak yang cantik itu semoga. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah, nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan kalau cuantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan cara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetap kita harus sifati Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang, seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adzib. Pasti menyek. Itu yang Allah kepada Rasulnya itu, beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih ayat apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzib. Muhammad, wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. Ya, rata-rata kiai ulama itu halim, orang halim itu rileks. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma yasha, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah ya fa'alu mayasa, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, DPAI, patutnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa? Ya sudah, Allah ya fa'alu. Itu rileknya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya fa'alu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap yaf'alu mayasa. Allah boleh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasa. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.